besok harus pergi. Harus ke sekolah musik gue. Kok aku gak tahu? Baik-baik ini. Ini juga baik-baik. Tapi mengapa cinta datang terlambat?